Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ma'asyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan dibukakan kesempatan olehnya untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui tugas-tugas ibadat-ibadat. Semuanya ini tentu kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah akan bisa dan mampu untuk mewujudkannya. Barakallahu fikum. Tidak ada harapan melainkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus membantu kita padanya dan terus menjaga nikmat ini sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersama Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam karyanya Al-Wabilus Sayyid, dan kita telah sampai kepada firman Allah Azza wa Jal yang menjelaskan bahwa seseorang yang lupa kepada Allah, hamba itu akan lupa terhadap dirinya dan akan lupa terhadap kemaslahatan-kemaslahatan dirinya. Berarti ini adalah hukuman yang sangat besar. Di saat seseorang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di akhirat telah disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam surat Taha ayat 126. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan dia dalam kondisi a'ma, dalam kondisi buta. Dia coba mengadukan masalahnya. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, sementara saya dulu melihat? Maka Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban sebagai sebuah barakallahu fikum peringatan bagi kita yang masih hidup. Jawaban yang memukul hamba itu di hadapan Allah. Demikian telah datang kepada engkau ayat-ayatku, namun engkau melupakannya. Maka demikian juga pada hari ini anda dilupakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamatul afiyah. Kata beliau barakallahu fikum al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, tunsa fil azabi, dilupakan di dalam azab. Sebagaimana anda kama nasita ayati, sebagaimana anda telah lupa terhadap ayat-ayatku, kata Allah Azza wa Jalla. Falam tadhkurha, anda tidak mau mengingatnya. Walam ta'mal biha, dan anda tidak mau mengamalkannya. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullahu taala wa i'raduhu an dzikrihi yatanawalu i'radahu an dzikri alladhi anzalahu, berpaling dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup berpaling dari berzikir mengingat apa yang diturunkan oleh Allah. Wa huwa ayyadhkura alladhi anzalahu fi kitabi, yaitu dia mengingat apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya. Wa huwal muradu bitanawuli i'radihi an ayyadhkura rabbahu bikitabi, dan inilah yang dimaksud cakupan penyelewengan dia, berpalingnya dia dari mengingat Rabbnya dengan kitab Allah, kitabnya, mengingat Rabb dengan kitabnya, ay membacanya, kemudian memahaminya. Ini juga termasuk zikrullah, belajar barakallahu fikum ilmu agama. Wa asma'ihi, dan nama-nama Rabb. Wa sifatihi bikitabihi, wa asma'ahu wa sifatahu wa amwamirahu wa ala'ahu wa ni'amahu. Barakallahu bikitabihi, kata beliau barakallahu fikum, masuk di dalam makna berpaling dari mengingat Rabb, ya, berpaling dari mengingat Rabb dengan kitabnya, wa bi asma wa asma'ihi afwan, dan nama dengan nama-namanya, wa sifatihi dengan sifat-sifatnya, wa ama wa awamirihi dan perintah-perintahnya, wa ala'ihi wa ni'amihi dan nikmat-nikmatnya. Ala'ihi sama maknanya. Fa inna hadhihi kullaha tawabi'u i'radihi an kitabi rabbihi ta'ala, maka ini merupakan cakupan berpaling dia dari kitab Rabbnya, berpaling dari nama-nama Allah, tidak mau mengkaji mendalaminya, berpaling dari sifat-sifatnya, juga berpaling dengan nikmat-nikmatnya. Ini semuanya adalah berpaling dari kitab Rabbnya. Fa inna dzikra fil ayah imma masdarun mudhafun ilal fa'ili au mudhafu idhafatil asma'il mahdhah. Sesungguhnya kata-kata zikr di dalam ayat, wa man a'rada an dzikri fil ayah, itu masdar. Imma masdar mudhaf kepada al-fa'il. Ya. Wa man a'rada an dzikri, ay Allahu 'azza wa jal, atau diidhafahkan idhafah nama asma, nama-nama al-mahdhah semata. Ay, maknanya, man a'rada an kitabi, kitab Allah, yakni Al-Quran, sifat Allah Azza wa Jal, barang siapa yang berpaling dari kitabku, walam yatluhu, dan dia tidak membacanya, walam yatadabbarhu, dan tidak mengkajinya, mendalaminya, walam ya'mal bihi, dan tidak beramal dengannya, wala fahimahu, dan dia tidak memahaminya. Orang yang seperti ini, kata Allah Azza wa Jalla dalam penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa inna hayatahu wa ma'ishatahu la takunu illa mudhiqatan alaihi. ya mudayyaqatan alaih munkaddatan mu'adzaban fiha. Maka sesungguhnya hidup dia dan juga kehidupannya tidak terjadi kecuali kesempitan. Kecuali barakallahu fikum kesempitan. Kecuali malapetaka dan azab padanya. Allahu Akbar. Ini barakallahu fikum terhadap orang yang berpaling dengan kitab Allah. Bagaimana bentuk berpalingnya? Satu, walam yatluhu. Dia tidak membacanya, tidak mengkajinya, dan tidak mengamalkannya, dan tidak memahaminya. Maka yang seperti ini, kehidupan dia adalah dong, amat sangat-sangat barakallahu fikum sempit. Coba antum perhatikan dengan baik-baik. Di masyarakat kita, muslimin, muslimat, ada orang yang gemar membaca Al-Quran. Gemar, barakallahu fikum. Maaf-maaf, karena kekurangan dari banyak sisi, dia luar biasa masykur atas dia membaca Al-Quran. Tetapi, dia tidak memahaminya. Apalagi kalau bertanya tentang tidak mengamalkannya atau dia tidak mengamalkannya, barakallahu fikum. Ya. Lebih dari itu, maaf-maaf, membaca Al-Quranul Karim, gemar membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, Masya Allah. Tapi dia melakukan sesuatu yang menyelisihi dari apa yang dibaca. Ini adalah sebuah kenyataan. Maka di saat kita menjumpainya sempit, walaupun dia orang kaya. Ya. Kalau kita benar-benar barakallahu fikum mengkaji dan mendalaminya. Sedikit kurang terjadi ini, sesak dadanya. Harus dibawa ke UGD. Terjadi ini, tidak bisa dia pikul. Padahal harta bendanya luar biasa. Naik darahnya, misalkan. Ya, barakallahu fikum. Jadi benar-benar. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa berpaling dari kitab Allah itu dia tidak membacanya. Ya, tidak kemudian mau mengkajinya, mau mengamalkannya, memahaminya. Ini yang banyak kita jumpai dan temukan, barakallahu fikum. Maka sungguh kita harus memahami bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Wadalilu ala dhalik qala Allahu Azza wa Jal, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dalil barakallahu fikum, ittabi'u ma unzila ilaikum. Jadi Al-Quran diturunkan bukan untuk sekedar tutla ayatuhu, dibaca ayat-ayatnya, tetapi diamalkan apa yang dikandung oleh ayat tersebut. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu ini adalah sebuah pemberitahuan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wad-danku ad-dayyik. Ad-dayyiku. Wasyiddatu wal-bala. Wad-dang ad-dayyik. Kesempitan, malapetaka, bala, makna dong. Maka baginya siapa saja yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa wasful ma'isyati nafsiha bid-dong mubalaghah. Disifati al-ma'isyah, itu sendiri dengan dong sempit itu adalah mubalaghah. Ya, bahwa besar persoalannya. Wa fussirat hadhihi al-ma'isyatu bi'adzabil barzakh. Dan terkadang ditafsirkan kehidupan dong ini dengan azab di dalam kubur al-barzakh. Kata beliau al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan was-sahih yang benar adalah annaha tatanawalu ma'isyatahu fid dunya annaha tatanawalu ma'isyatahu fid dunya wa halahu fil barzakh. Maka ma'isyah ad-dang, kehidupan yang sempit itu mencakup kehidupannya di dunia dan kehidupan kondisi dia di alam barzah. Fa innahu yakunu fi dhankin fid darain. Maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kesempitan hidup di dua negeri. Wa huwa shiddatun wa juhdun wa dhay. Shiddah ya malapetaka. Juhud sama artinya wadaik juga kesempitan. Wa fil akhirati yunsa fil azab. Di dunia dapat. Di alam barzakh dapat. Wa fil akhirah dan di akhirat yunsa fil azab. Dia dilupakan di dalam azab. Wa hadza aqsu ahli sa'adati wal falah. Ini sebaliknya kondisi ahlus sa'adah wal falah. Fa inna hayatahum fid dunya atyabul hayah. Satu. Orang yang termasuk dalam kategori ahlus sa'adah wal falah, orang yang berbahagia dan beruntung, maka kehidupan mereka di dunia adalah sebaik-baik kehidupan. Walahum fil barzakhi wa fil akhirati afdalus thawab. Maka bagi mereka di alam barzakh dan juga alam akhirat mendapatkan pahala yang paling afdal. Mendapatkan ganjaran yang paling utama. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum pembahasan beliau. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa hidayah yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada siapapun yang dia kehendaki dari hambanya, rijalan wanisa, laki-laki atau wanita, anak-anak atau dewasa atau orang tua, baik dia orang Arab atau orang Ajam, baik dia berkulit hitam atau berkulit putih, bahwa itu titipan yang sangat berharga. Untuk kehidupan dunia ini, satu, untuk bekal untuk kehidupan di alam barzakh, dua, dan yang ketiga adalah alam akhirat. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kalau ini titipan yang paling berharga di dalam hidup, jangan dihargakan dengan apapun juga. Jangan dihargakan dengan apapun juga. Barakallahu fikum. Mau dihargakan dengan dirimu, maaf. Mau dihargakan dengan suamimu, maaf. Bukan harganya. Mau dihargakan dengan gurumu, hidayah manhaj ini, maaf. Mau dihargakan dengan alimmu, oh maaf. Mau dihargakan dengan dunia Tidak. Jangan. Tidak akan ada harganya barakallahu fikum titipan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengannya Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita kitabnya Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Apa yang dimaukan olehnya, apa yang dimaksudkan olehnya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla melalui hidayah ini memberikan kita untuk kesempatan untuk beramal dan berbuat dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Berarti engkau yang telah mendapatkan hidayah adalah ahlus sa'adah. Engkau yang telah mendapatkan titipan hidayah. Bagaimanapun status anda di kehidupan dunia ini, maka engkau adalah ahlul falah. Orang-orang yang memang ahlinya keberuntungan di dalam hidup. Maka akankah kita mencari keberuntungan yang lain menurut anggapan kita, mungkin diri kita atau guru kita atau siapapun juga? Oh, enggak. Keberuntungan itu di saat engkau istiqamah di atas titipan hidayah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat sangat-sangat celaka seseorang meninggalkan hidayah itu karena temannya yang banyak jasa pada dirinya tidak mau meninggalkannya. Dia telah berbuat baik pada dirinya. Tidak mau dia untuk kemudian meninggalkannya karena salah dan keliru. Berarti anda telah menghargakan titipan Allah hidayah itu dengan harga murahan. Mungkin barakallahu fikum anda menghargakannya dengan guru anda yang mungkin anda akan berkesimpulan, saya dapat hidayah dalam setiap ujian dan fitnah itu darinya, hujah-hujahnya. Misalkan barakallahu fikum, ternyata dia di pertengahan jalan, na'udzubillahi min dzalik, melenceng jalannya. Lalu anda hargakan hidayah itu dengan dia. Barakallahu fik, karena dia paling berjasa. Melaluinya anda mengenal hidayah. Melaluinya anda mengenal para ustad-ustad duat, para alim ulama, ahlus sunnati wal jamaah. Anda hargakan hidayah itu, al-haq itu dengannya. Harga rendahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, ahlus sa'adah wa ahlul falah adalah orang yang Allah telah titipkan padanya hidayah dan taufiknya. Bagaimana barakallahu fikum kehidupannya di dunia dengan sebaik-baik kehidupan apapun dia? Dia tukang arit, ya rumput, jual rumput untuk kehidupannya, atau maaf-maaf, mungkin dia adalah pencari rombengan, rahimani wa rahimakumullah, atau mencari bekas-bekas barakallahu fikum mengumpulkannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau dia benar-benar berada di atas taufik dan hidayah, maka kehidupannya itu adalah atyab, sebaik-baik kehidupan. Barakallahu fikum. Demikian di alam barzah dan alam akhirat. Berarti yang mahal di dalam hidup adalah menjaga hadiah yang termahal, yaitu hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan ayat-ayatnya. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kata Allah Azza wa Jal, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dan dia adalah kondisi beriman kepada Allah, maka kami akan berikan padanya kehidupan, kehidupan yang thayyibah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fahadha fid dunya, ini adalah kehidupan buat dia di dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ada orang yang berada di atas manhajul haq dan dia beramal saleh, tapi kok dia menemukan terasa sempit hidupnya, gusar, barakallahu fikum. Kekhawatiran dan ketakutan yang sangat dan dalam di dalam hidup. Takut anaknya, lona, kamu tidak punya ijazah terus. Mau cari makan dari mana, kamu tidak punya bakat ini, bakat itu. Khawatir, takut, barakallahu fikum. Ya, kalau ada orang yang sudah mendapatkan keutamaan, coba dicek. Mungkin ada noda-noda dosa yang kita lakukan dan perbuat, coba dilihat lagi. Karena kemaksiatan itu benar-benar akan menyempitkan dan menyesakkan dada. Coba. Barakallahu fikum. Sempit dada seseorang. Kalau dia berada di dalam dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Sehingga dunia yang luas ini seperti daun kelor yang dilihat. Daun kelor itu berapa meter sih? Anunya mustaqim. Lebarnya. Hah? Wallahu a'lam. Tahu daun kelor ya? Oh, tahu. Sempit dunia ini. Ya? Coba antum lihat orang yang dalam kondisi senang judi. Dunianya sempit. Apalagi kalau dulu orang, maaf-maaf, dulu itu di masa kecil kita, orang itu gemar di kampung-kampung beli nomor. Kalau istilah mereka buntut, nomor apa? Apa Ilda? Togel. Apa istilahnya lagi? Ada SBSB-nya? Hah? SBSD? Itulah. Sampai. Subhanallah. Iya. Orangnya tukang. Tukang kan lah, Masya Allah. Iya, tukang kayu lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kata, aduh, kita ketemukan dia terkadang tidur di kuburan. Kenapa tidur di kuburan? Cari mimpi nomor apa yang keluar. Setelah itu terkadang bertanya. Saya sering ditanya. Tadi malam mimpi apa sih? Mimpi. Nanti kemudian ya dikait-kaitkan dengan nomor-nomor itu. Ya ditebak, nomor sekian misalkan. Subhanallah, betapa sempit. Para penjudi juga demikian. Lebih-lebih para pemabuk, barakallahu fi. Terkadang orang-orang kaya antum menyangka adalah wah hidupnya luas. Tidak. Harta kekayaannya jatuh maaf-maaf, narkoba, wanita, bermain wanita, sempit sekali. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ternyata kesempitan hidup dada itu, kesempitan hidup kita secara total, itu disebabkan karena kesalahan yang kita perbuat. Karena dosa yang pernah kita lakukan dan belum bertaubat darinya. Mendengarkan seorang lelaki gantung diri, kenapa? Ditinggal nikah sama pacarnya. Waduh! Juga wanita gantung diri, kenapa? Putus cinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempit. Tidak tenang, tidak semangat, loyo, lesu. Hidupnya cuma itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, bahwa amal-amal soleh itu benar-benar akan menjadikan seseorang itu hidup thayyibah. Baik. Ada ujian, dihadapi. Dihadapi barakallahu fikum. Iya. Dengan apa dia menghadapi? Dengan iman yang Allah titipkan pada dirinya. Dengan amal soleh yang dia punyai. Barakallahu fikum. Oh sabar. Ya, insya Allah di belakang ini semua ada hikmahnya. Loh, ini gambaran orang yang sempit hidupnya atau orang yang luas? Jelas orang yang luas. Barakallahu fikum hidupnya thayyibah. Ketika anaknya luka, ketika anaknya jatuh, ketika anaknya patah, ketika dia ingat. Ya memang itu ketentuan. Sabar. Hadapi. Barakallahu fikum. Bahwa kita ini tidak akan pernah lepas dari apa yang sudah tertera dalam catatan dan tulisan. Lah, ini kan gambaran barakallahu fikum al-hayah tayyibah. Benar-benar baik hidupnya. Ketika tidak ada yang dimakan, dia makan apa adanya. Walaupun itu dedaunan bentuknya. Orang menganggapnya, ya Allah kasihan. Oh tidak. Memang itu yang dipunyai. Barakallahu fikum. Coba untuk melihat bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in. Para imam-imam dakwah ini ketika mereka berangkat belajar ilmu agama. Mengarungi perjalanan padang pasir yang tandus, panas, penuh dengan tantangan dan ujian. Terkadang tidak ada yang dimakan oleh mereka. Tidak ada yang diminum oleh mereka. Dalam perjalanan yang panjang dan berat, barakallahu fikum. Tapi subhanallah. Mereka siap menghadapi itu semua. Coba kalau ahlul bida'i wal ahwa. Tak ada ceritanya. Barakallahu fikum. Ya. Yang ada adalah perjuangan a'immatus sunnah. Di dalam mencari barakallahu fikum kemuliaan hidup. Melalui ilmu agama. Hayatan tayyibah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Thumma qala walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, kami benar-benar akan mengganjar mereka dengan ganjaran lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sampai akhir berapa menit? Berapa menit kita bisa menyelesaikan surat Al-Fatihah? Lalu, setiap huruf yang dibaca dikasih nilai oleh Allah 10. Tinggal dikalikan. Bahwa Allah akan membalas dengan lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan. فَهَذَا فِي الْبَرْزَخِ وَالْآخِرَةِ. Nah, nilai ini didapatkan di alam barzah dan alam akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka diperlakukan dengan zalim, lanubawwi annahum fid dunya hasanah, kami akan memposisikan, memberikan tempat di kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan. Wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun, dan ganjaran di akhirat lebih besar kalau mereka itu mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Apa kata Allah Azza wa Jal? Yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma. Allahu Akbar. Nilai istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah akan memberikan kepadanya nikmat yang sangat baik, mata'an hasana, kesenangan-kesenangan yang bagus sampai batas yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu, dan Allah akan memberikan setiap keutamaan itu keutamaannya. Fahadha fil akhirah, ini adalah di akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan wahai Rasul Allah, wahai hamba-hamba Allah, ya ibadi, wa katakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Rabb kalian, ya ibadi, orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Rabb kalian. Bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan di kehidupan dunia ini adalah kebaikan, dan bumi Allah luas, sesungguhnya akan diberikan ganjaran orang-orang yang bersabar itu pahalanya bighairi hisabin, dengan tanpa hisab. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum, ini ayat-ayat yang benar-benar menghibur kita. Maka kita jadikan sebagai penghibur, barakallahu fikum. Dan ini tentunya tidak lepas dari sebuah anugerah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan hidayah dan taufiknya, kita tidak akan menjumpai kelezatan duduk di majlis ilmu dan mengkaji karya-karyanya ulama ahli sunnati wal jamaah. Wallahu taala alam bissawab. Wallahu taala alam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.